اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita sekalian hadir di majelis kita, majelis ilmu, untuk mengkaji, mempelajari, memahami, merenungi apa yang telah dinasihatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga apa yang telah dipaparkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dari Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah di pagi hari ini, di beberapa jam ke depan ini, kita akan berbincang tentang masalah kejujuran dan kedustaan, jujur dan dusta. Ya, kita beri tema dengan apa? Manisnya dusta dan pahitnya kejujuran. Baik. Dari situ ada hikmah, ada pelajaran. Ya, di balik pahitnya kejujuran itu ada pelajaran yang sangat penting. Dan ini mengharuskan seorang muslim berusaha untuk bisa jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jujur kepada manusia yang lain. Nah, lawannya adalah dusta. Dusta itu manis memang. Ya, ketika orang berdusta maka dia bisa terlepas dari beberapa masalah. Namun sebenarnya dia telah mengumpulkan masalah yang akan mengembangkan masalah yang lainnya. Jadi seperti bom waktu yang akan meledak pada waktunya. Baik. Jadi dusta itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fa innahu yufsidu alayka tasawwur al-ma'lumat ala ma hiya alayhi. Jadi dusta itu akan merusak gambaran sesuatu yang telah diketahui. Ya, merusak gambaran sesuatu yang telah diketahui. Ya, kenapa? Karena kata beliau, fa innal kadhib yusawwirul ma'lum mawjudan. Karena orang yang dusta itu dia menggambarkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah dusta. Harusnya seorang menggambarkan yang ada, ada. Yang tidak ada, tidak ada. Tapi ini enggak. Yang tidak ada dijadikan menjadi ada. Wal mawjud ma'duman. Yang ada menjadi tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Wal haqqa batilan. Kebenaran menjadi kebatilan. Gitu ya. Orang yang dusta akan menjadikan yang benar jadi batil. Sebaliknya wal batil haqqa. Kebatilan menjadi kebenaran. Wal khairu syarra. Menjadikan kebaikan menjadi kejelekan. Wa syarra khaira. Menjadikan kejelekan menjadi kebaikan. Itu gambarannya. Jadi sesuatu yang baik akan tergambar jelek. Sesuatu yang jelek akan tergambar baik. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu perkara yang akan datang di akhir zaman adalah satu zaman-zaman yang penuh dengan kesabaran, atau zaman-zaman yang penuh dengan tipu daya. Zaman yang penuh dengan tipu daya. Di mana waktu itu disebutkan oleh Nabi, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur itu dikatakan dusta. Ya, atau sebaliknya, orang yang dusta dikatakan jujur. Gitu kan? Terbalik kondisi. Dan memang seperti itu kondisi. Karena banyaknya kedustaan yang tersebar, akhirnya sesuatu yang benar itu orang katakan salah. Sesuatu yang salah orang katakan benar, kan itu sekarang. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Baik. Kemudian orang yang amanah dikatakan tidak amanah. Yang tidak amanah dikatakan amanah. Itu kejadian yang akan terjadi di akhir zaman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang sangat penting sekali untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat, dan juga memperbaiki Indonesia secara umum adalah kejujuran. Berani jujur hebat katanya ya. Jadi memang orang kalau mau jujur itu hebat, luar biasa orang mau jujur. Dan kejujuran ini sulit. Ya. pemerintah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk apa? Untuk sebuah kejujuran. Ya, harus membuat lembaga yang bernama KPK. Untuk apa ini? Kejujuran. Dan dana yang digelontorkan untuk itu besar sekali. Besar sekali. Jelas ini? Tapi padahal itu harusnya tidak ada kalau orang-orang semua jujur. Nah, demikian pula pemerintah harus menurunkan atau membuat kepolisian. Kalau orang-orang jujur, polisi tidak kerja lagi nanti. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa kejujuran itu. Nanti akan kita lihat bagaimana kisah yang menarik dari kisahnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, kisah yang luar biasa dan kisahnya sangat panjang. Mungkin kita akan fokus di kisah itu dan kita akan bahas satu persatu dari kisah tersebut. Ya, tapi insya Allah kita akan sebutkan dulu beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah jujur dan dusta. Jadi dusta sama jujur itu jelas sesuatu yang sangat bertolak belakang, ya, tidak akan mungkin ketemu dusta sama jujur, jujur sama dusta nggak mungkin ketemu. Makanya kalau misalnya ada seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, maka istrinya pun mengatakan tidak, suaminya mengatakan iya, maka keduanya harus bersumpah, ya kan, bahwa mereka benar. Setelah itu dipisah. Setelah itu apa? Dipisah. Nggak bisa ketemu yang jujur sama yang tidak. Pasti yang jelas salah satunya jujur, salah satunya dusta. Baik, jadi sekali lagi beruntunglah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang jujur. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. "Wa kunum ash-shadiqin." Dan dalah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Lihat surah At-Taubah ayat 119. Surah At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwa dengan apa? Dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan apa yang Allah larang. Salah satu yang Allah larang adalah apa? Dusta. Sekecil apapun, jangan membiasakan diri untuk berdusta. Jujur lebih baik, walaupun nanti jujur itu pahit. Dan kisah ini, kisahnya Ka'ab bin Malik itu menggambarkan yang seperti itu, bahwa jujur itu pahit. Jujur itu pahit. Tapi akhirnya, di akhir kisah itu, ya, pahit yang dia rasakan sebelumnya menjadi manis. Seperti orang yang sakit yang harus minum obat, dan obat itu pahit. Tapi setelah dia minum, beberapa hari berikutnya dia jadi sehat. Dia jadi apa? Jadi sehat. Baik. Beda orang yang misalnya sakit, dia tidak minum obat, maka dia makan pantangan-pantangan yang dilarang, ya, dari sakitnya tersebut. Sudah diberikan resep sama dokter, sudah diberikan wejangan, ya, nasihat supaya dia hindari makanan ini, makanan itu. Namun dia makan. Enak dia makan, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pahit. Ya, mungkin penyakitnya akan tambah parah, atau yang lebih parah lagi dia akan mati. Jelas ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Meninggalkan apa yang Allah larang. Meninggalkan apa yang larang. Di antaranya apa? Jujur. Ya, di antaranya jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan dalah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur di dalam niatnya mereka, jujur di dalam amalannya mereka, dan jujur di dalam perbuatan mereka. Ya, jujur di dalam apalagi ucapan mereka. Ada yang ucapannya jujur, ya, tapi niatnya enggak jujur. Bisa enggak kira-kira itu? Enggak bisa ya. Kalau orang ucapannya jujur pasti niatnya bagus. Jujur dalam niatnya. Niatnya beribadah, niatnya memberikan nasihat, niatnya membantu orang, niatnya jujur. Yang kedua, jujur di dalam lisannya. Tidak ada kedustaan. Ya kan? Tidak ada kedustaan, dan jujur juga di dalam amalannya. Jujur di dalam amalannya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Muhammad ayat 21, Allah berfirman, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu akan bagus untuk mereka. Ya kan? Jujur kepada Allah. Seandainya mereka jujur kepada Allah, di dalam apa? Dalam keimanan mereka, di dalam dia bertakwa kepada Allah, dan juga di dalam apa namanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bagus untuk mereka. Bagus untuk kita. Jujur kepada Allah. Kita beribadah, kita beramal, kita melakukan aktivitas kebaikan tujuannya untuk Allah, bukan untuk cari muka, bukan untuk dipuji, bukan untuk membela diri sendiri, bukan untuk membela lembaga yang kita punya, lembaga, bukan, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Membela apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jamaah kaum muslimin, itu beberapa ayat kaitannya dengan masalah jujur. Ya, sekali lagi Allah memberikan pujian yang luar biasa bagi orang-orang yang jujur, ya kan? Dan juga Allah menganjurkan untuk jujur. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis yang menjelaskan tentang jujur dan dusta ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Enggak, orang enggak bisa jadi baik kalau enggak jujur. Anda mau jadi baik, enggak jujur, wah enggak ada. Ya. Memperbaiki. Ya, sekarang kan sekarang lagi musim memperbaiki. Semua orang mengaku memperbaiki. Ya, supaya dipilih ya. Nah, jadi memperbaiki semuanya. Nah, itu. Tapi enggak jujur, enggak bisa. Kita enggak bisa jadi baik kalau tidak apa? Jujur. Harus jujur baru bisa jadi baik. Harus jujur. Karena kejujuran ini akan mengantarkan kepada apa? Kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan kepada apa? Surga. Tidak ada orang masuk surga kalau tidak baik. Ya kan? Makanya orang yang berdosa itu masuk neraka dia. Nanti dosanya bersih baru dia bisa masuk surga. Adapun kalau dia masih kotor, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Makanya dengan adanya musibah, adanya azab, itu membersihkan dosa-dosa kita. Adanya penyakit yang kita alami, adanya kehilangan harta, kehilangan keluarga dan lain sebagainya, itu musibah itu akan menghapuskan sebagian dosa kita. Nah, kalau dosa kita sudah bersih, kita masuk ke alam kubur itu sudah, insya Allah sudah nyaman kita, sudah dapat kenikmatan. Tapi kalau dosa kita belum bersih, maka di alam kubur kita masih disiksa untuk membersihkannya lagi. Ini proses untuk masuk ke mana? Masuk ke surga. Kalau misalnya di alam kubur disiksa dia, diazab dia dengan sebuah azab, yang azab tadi belum bisa membersihkan dosanya, maka akan dilanjutkan lagi di mana? Di akhirat. Akan dilanjutkan lagi di akhirat. Kalau misalnya di akhirat belum bersih, enggak bersih, berarti dia enggak bisa masuk surga. Siapa itu? Orang yang melakukan kesyirikan. Ya? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan akan diharamkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Kesyirikan itu tidak bisa bersih dengan api neraka. Karena dia najis. Ya, najis. Innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Bukan badannya. Kalau badannya najis, dibakar di neraka selesai. Bukan badannya najis. Kita boleh salaman dengan non-muslim, tidak ada masalah. Apanya yang najis? Keyakinannya najis. Keyakinannya ini yang enggak bisa dibakar di dalam api neraka. Api neraka enggak mampu membakar. Jadi orang yang masuk ke dalam surga orang-orang baik. Untuk jadi baik, salah satunya dengan apa? Jujur. Jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajul la yasduqa. Dan sesungguhnya seseorang dia senantiasa jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Allah catat ini orang jujur. Berarti itu sudah stempel, sudah apa namanya, gelar untuk dia, ya, sudah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala ini orang jujur. Kenapa? Terbiasa dia dengan jujur. Jujur ingat ya, jangan dibayangkan jujur itu cuma ucapan. Kita sudah sebutkan tadi, jujur di dalam niatnya, jujur di dalam apanya? Lisannya, dan jujur di dalam perbuatannya. Itu namanya jujur. Kita paling sering, ya itu enggak jujur. Ditanya mau surga, mau gitu. Ada jalan-jalan menuju surga, dia enggak tempuh. Ya kan? Ada jalan menuju surga, dia enggak tempuh. Mau kebaikan, mau. Nabi sudah sebutkan ini, kebaikannya ini keutamaan seperti ini. Nah, dia tidak kejar. Ya, berarti kita enggak jujur. Ya kan? Enggak jujur. Tarjun najata walam tasluk masalika. Inna safina la tajri alal yabas. Kata seorang penyair, engkau mengharapkan kesuksesan, tapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya tidak ada perahu yang berjalan di atas daratan. Ya, itu. Nah, sebaliknya orang yang berdusta, wa innal kadhib, adapun dusta, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan jika seseorang terbiasa untuk berdusta dan terus dia berdusta, maka Allah akan catat dia sebagai apa? Sebagai pendusta. Dicap sebagai pendusta oleh Allah. Ya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, inilah kejujuran itu benar-benar akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang melakukannya, orang-orang yang melakukannya. Tapi oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan dusta ini akan berpengaruh kepada amalan. Pertama yang dusta lisan. Tapi amalan kita nanti, bahkan hati kita akan terbawa kepada lisan yang dusta tadi. Paham maksud saya? Pertama yang dusta lisannya. Tapi lama-lama hatinya terbawa. Dan bahaya, ini sifat orang munafik. Apa sifat orang munafik? Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, maka dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Itu sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang, atau ini tentang kisahnya Sufyan atau Abu Sufyan. Jadi disebutkan dari Abu Sufyan, Sakhr bin Harb radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadisi tawil, di dalam hadis yang panjang tentang kisahnya Hirakel. Hirakel ini kalau bahasa kita mungkin Hercules, ya. Itu di mana namanya? Hirakel ini di Habasyah. Di Habasyah. Ketika dia cerita, ya, ketika sahabat berhijrah ke Habasyah, maka Abu Sufyan dan beberapa orang Quraisy, yang waktu itu Abu Sufyan masih kafir, dia datang ke Habasyah untuk menjemput sahabat. Dibawakan hadiah-hadiah untuk penguasa Habasyah. Ya kan? Dibawakan. Nah, kemudian penguasa Habasyah ini seorang yang adil, dia panggil Abu Sufyan, bertanya, ya, apa sebabnya dia mau mengambil orang-orang muslim yang berhijrah ke tempat dia? Ya kan? Nah, kemudian salah satu yang ditanyakan juga oleh apa namanya? Oleh Herakle ini kepada Abu Sufyan, ketika dia cerita bahwa dia mengikuti seorang yang mengaku nabi begini dan begitu, maka kemudian ditanya Abu Sufyan, "Famada ya'murukum?" Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Artinya, Muhammad itu apa yang dia perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan walaupun musyrik kafir, tapi dia jujur. Enggak berani dia dusta. Padahal waktu itu dia belum muslim. Artinya apa? Kejujuran itu sebenarnya sifat kebaikan yang diakui oleh semua agama, oleh semua manusia, siapapun dia, bagaimanapun latarnya, Ya, kejujuran itu perkara yang diakui semuanya. Waktu itu Abu Sufyan masih musyrik. Kemudian dia ditanya, "Madza ta'murukum?" Apa madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kamu? Yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, "Qultu," ya, saya katakan, "Yaqul." Muhammad mengatakan, "U'budullah wahdahu la syarikalah." Sembahlah Allah. Ya. "Wala tusyriku bihi syai'a." Jangan engkau menduakannya dengan sesuatu. Sembahlah Allah saja, jangan menduakan dengan sesuatu apapun. Itu satu yang diucapkan Muhammad. Yang kedua, "Utruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian, oleh nenek moyang kalian. Ya, tentunya perkara-perkara yang salah. Kalau yang baik enggak ada masalah. Perkara yang salah. Ya, penyembahan kepada berhala dan lain sebagainya. Tinggalkan. "Wa ya'muruna bis-shalah." Dia juga memerintahkan kami untuk salat. "Was-sidqi." Dia juga memerintahkan kami untuk jujur. Nah, di sini poinnya. "Wal afaf," dia juga perintahkan kepada kami untuk menjaga diri, menjaga kehormatan. "Wasilah," dia perintahkan kami untuk menyambung tali silaturahmi. Masya Allah, sebenarnya Nabi memerintahkan kebaikan. Cuma orang-orang Quraisy kenapa tidak mengikuti Nabi? Padahal dia tahu itu kebaikan. Hah? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana bahayanya hawa nafsu. Ya, oleh karena itu sebagian ulama kita mengatakan, "As-sidqu min asyrafi makarimil akhlak." Jujur itu adalah apa namanya? Min asyrafi makarimil akhlak. Akhlak mulia yang paling mulia. Akhlak yang paling mulia adalah jujur. Ini aja pertama dulu. Mau beragama dengan baik, jujur. Mau jadi orang sukses, jujur, gitu kan? Mau jadi orang berhasil, jujur. Mau masuk surga, jujur. Itu intinya jujur semua. Semua kembali ke jujur. Semua kembali ke apa? Ke kejujuran. Ya, wa huwa mahbubun indal khaliq wal makhluk. Dan jujur itu sesuatu yang dicintai oleh makhluk dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta dengan orang yang jujur dan makhluk manusia semuanya itu suka dengan orang yang jujur. Suka orang yang jujur. Makanya ya kita lihat di beberapa tempat, misalnya ada perusahaan perusahaan non muslim, dia punya non muslim perusahaan. Saya lihat di beberapa tempat perusahaan tersebut yang jadi bendahara atau yang jadi pemegang keuangan itu masya Allah banyak apa muslim yang dipakai untuk itu. Ya, nggak tahu mereka mungkin percaya dengan muslim. Walaupun nggak semuanya baik ya, tentunya ada yang nggak bagus juga. Tapi secara umum di dalam Islam diajarkan untuk jujur, untuk jujur, ya untuk jujur. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, jujur itu kalau kita ketika kita lakukan, Allah cinta sama kita. Yang kedua, makhluk semua cinta sama kita. Mau dicintai orang jujur, intinya jujur. Ya. Nah, sekarang kejujuran ini sulit. Terutama dengan adanya media sosial, ya kan? Orang pakai profil lain atau profilnya lain, orangnya lain gitu. Masyaallah. Dilihat imut-imut, pas dilihat aslinya amit-amit gitu. Ya kan? Karena foto profilnya imut-imut gitu. Pas dilihat, waduh ternyata seperti ini. Seperti itulah ya, orang akhirnya dusta. Kemudian juga dalam masalah apa? Dalam masalah bermasyarakat. Dalam masalah masyarakat juga kadang orang berdusta. Munculnya adanya terorisme. Kenapa bisa muncul terorisme? Bahkan teroris bisa tinggal di sebuah tempat, di rumah tertentu. Karena tidak jujur. Dia tidak menampakkan yang sebenarnya. Apa yang ada dalam hatinya, bukan itu yang kelihatan. Sama dengan siapa? Orang-orang munafik. Tidak jujur. Ya, tidak jujur. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian banyak sekali sebenarnya hadis-hadis berkaitan dengan masalah ini. Namun sekarang kita akan lihat teori tadi yang sudah kita sebutkan, kita hubungkan dengan prakteknya. Bagaimana prakteknya para sahabat binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibina mereka selama 23 tahun menjadi orang-orang yang luar biasa dalam masalah kejujuran. Dan kita lihat bagaimana tantangannya, pahitnya sebuah kejujuran dan bagaimana enaknya kebohongan. Ya, tapi bukan berarti saya ingin mengajak antum semua untuk ayo kita bohong gitu karena manis, enggak. Saya ingin menggambarkan dan ingin menampakkan kepada kita semua bahwasanya sebuah kejujuran walaupun pahit di awalnya akan membawa kepada kebaikan. Akan membawa kepada kebaikan. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya kisahnya. Kisahnya panjang, bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kisah tersebut panjang sekali. Cuma saya akan saya akan menjelaskannya atau menyampaikannya dari terjemahannya saja. Karena kalau dibaca dengan Arabnya nanti enggak selesai dan akan panjang nanti. Baik. Jadi ini kisahnya dikisahkan oleh Imam Muslim. Dikisahkan oleh siapa? Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ya, Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ya. Abdullah bin Ka'ab bin Malik, Abdullah itu adalah anaknya Ka'ab bin Malik. Abdullah ini anaknya siapa? Ka'ab bin Malik. Dia yang bercerita tentang ayahnya, Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik. Ya. Ia bercerita, "Saya mendengar Ka'ab bin Malik," katanya, "bercerita tentang kejadian ketika dia ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk." Jadi waktu itu terjadi perang Tabuk, ya, atau para sahabat ingin berangkat perang Tabuk, Nabi sudah mengumumkan akan melakukan perang dengan musuh-musuh Islam. Nah, waktu itu semua persiapan sudah. Beda dengan orang munafik. Orang munafik nanti cari alasan dia supaya dia enggak berangkat. Biasa orang munafik ya. Jadi kalau ada orang seperti itu ya biasa. Itu orang munafik, sifat orang munafik. Dia cari alasan. Maka katanya, "Saya mendengar Ka'ab bin Malik yang menceritakan tentang kejadian tersebut ketika ia tinggal atau ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk." Ka'ab bin Malik, yaitu ayahnya Abdullah, Abdullah bin Ka'ab bin Malik berkata, "Ya, saya tidak pernah tidak ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang apapun yang beliau lakukan." Jadi kebiasaan para sahabat ketika ada perang mereka ikut. Padahal perang ini menyerahkan nyawa atau mengantarkan nyawa. Ya. Bagi tentunya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hilang nyawanya. Tapi para sahabat Masya Allah semangat. Jadi kata Ka'ab bin Malik, "Saya tidak pernah tidak ikut perang bersama Nabi. Setiap ada perang aku ikut. Setiap ada panggilan untuk itu aku ikut. Saya tidak pernah tidak ikut." Kata Ka'ab bin Malik. Ya, dalam perang apapun yang beliau lakukan, kecuali dalam perang Tabuk ini. Kan ini betul-betul Allah menginginkan sebuah kejadian, sebuah hikmah yang ada dalam kisah ini. Jadi selama ini beliau ikut, tapi dalam perang Tabuk ini katanya beliau tidak ikut. Ya, dan kata beliau, "Aku juga sebenarnya tidak ikut perang Badar. Tapi waktu itu tidak seorang pun yang dicela, ya, atau disalahkan karena tidak ikut perang Badar. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tujuannya bukan untuk perang. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin itu keluar hanya sasaran dia adalah kafilah orang Quraisy, kafilah Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan musuh-musuh Islam. Jadi perang Badar terjadi itu asalnya bukan mau perang Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka kita bisa bayangkan bagaimana waktu itu Nabi tidak ada persiapan untuk itu. Tapi Allah memberikan kemenangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di perang Badar. Jadi kata Ka'ab bin Malik, ketika perang Badar tujuan kaum muslimin bukan untuk menyerang musuh, tapi Allah takdirkan untuk mereka bertemu dengan musuh. Ya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kata Ka'ab bin Malik, "Sungguh aku telah ikut menyaksikan pertemuan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, yaitu pada malam Aqabah, ketika kami saling berbaiat untuk membela agama Islam. Dan saya tidak merasa senang seandainya keikutsertaanku dalam baiat Aqabah itu digantikan dengan saya ikut di dalam perang Badar." Jadi waktu itu Ka'ab bin Malik ikut baiat Aqabah. Ya kan? Dan itu luar biasa baiat Aqabah ini. Dan beliau tidak ingin itu digantikan dengan perang Badar. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kisahnya kemudian beliau berkisah, "Adapun cerita tentang diriku," kata Ka'ab bin Malik, "tidak aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk adalah ketika aku sama sekali tidak pernah merasakan keadaan yang lebih prima, lebih mudah untuk mendapatkan perlengkapan perang kecuali pada saat itu. Jadi pada saat mau perang Tabuk, Ka'ab bin Malik itu lengkap peralatannya dan dia sebenarnya sudah siap untuk berangkat. Sudah siap untuk berangkat. Bahkan dia menyiapkan dua kendaraan sekaligus. Ya, dua kendaraan sekaligus. Atau dia mencari dua kendaraan. Namun kemudian dia ingin menginginkan dua kendaraan tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Waktu itu, waktu perang Tabuk, dia tidak mendapatkan kendaraan tersebut. Dia tidak mendapatkan kendaraan. Jadi dia sudah siap berangkat. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berperang, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke arah lain. Jadi Nabi kadang ketika perang, salah satu strategi beliau, beliau tidak langsung menuju ke sasaran, tapi beliau menuju ke arah lain. Itu salah satu strategi. Jadi musuh nggak tahu. Nah, tapi ketika perang itu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Tabuk sewaktu hari sangat panas, menghadapi perjalanan sangat jauh dan padang yang tandus yang sangat panjang, serta akan menghadapi musuh yang berjumlah besar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dengan terang-terangan kepada kaum muslimin kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi, agar kaum muslimin membuat persiapan yang cukup untuk menghadapi perang tersebut. Jadi jamaah kaum muslimin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya diambil jalan lain. Tapi ini enggak. Nabi menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa kita akan melewati jalan seperti ini, seperti ini. Jadi jalan yang benar-benar jalannya menuju ke perang tersebut. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada para sahabat sulitnya perjalanan yang akan ditempuh. Sulitnya perjalanan yang akan ditempuh. Jadi kita ini sekarang enak, Masya Allah. Ya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Sangat enak sekarang. Dulu orang-orang harus berperang untuk memperjuangkan agamanya. Ya kan? Sekarang Masya Allah, kita mudah. Kita tinggal belajar, paham, mengamalkan, sudah selesai. Dan kita tidak dituntut membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Agama sudah lengkap, sudah ada patronnya, tinggal kita contoh. Itulah sunnah, dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan dulu, mereka harus berperang. Mereka harus memperjuangkan Islam. Mereka harus mengorbankan nyawanya, hartanya. Coba kalau ada sekarang seperti itu. Mungkin jarang orang masuk Islam ya. Iya. Tapi Masya Allah, kita sekarang nikmat sekali. Dan perjuangan kita sekarang bukan berperang. Perjuangan kita sekarang adalah apa? Belajar. Dan itu bisa masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Makanya bersungguh-sungguhlah kita belajar. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jihad yang paling besar di masa sekarang ini adalah apa? Belajar agama. Jadi jangan disangka yang kita lakukan ini bukan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini belajar agama perkara yang penting sekali. Ini jihad fisabilillah. Jihadnya ikhwan, jihadnya akhwat pada hari ini adalah apa? Belajar agama. Ya, perang kita yang paling banyak ini perang apa? Perang pemikiran. Perang pemikiran. Tayib. Banyak syubhat tersebar di mana-mana. Harus kita bantah. Harus kita jelaskan mana yang benar. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ya, yang jelas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisinya tidak seperti sekarang ini. Kondisi memang kondisi perang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu kaum muslimin yang ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sangat banyak sekali, sehingga nama nama mereka tidak mampu lagi dicatat. Biasanya dicatat namanya, tapi karena banyak yang datang yang mau ikut waktu itu tidak bisa dicatat. Ka'ab bin Malik mengatakan, ya, sehingga orang-orang yang hendak tidak ikut perang akan mengira bahwa dirinya tidak akan ketahuan. Ya, dicatat. Sama misalnya sholat kita satu baris, kita bisa tahu ini siapa yang hadir. Tapi kalau misalnya masjid sudah penuh, kita nggak tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Kalau taklim kita ini mungkin masih bisa kita tahu ini siapa yang hadir, siapa tidak ya. Tapi kalau misalnya sudah daurah besar, taklim yang besar, itu sudah nggak bisa tahu lagi hadir atau tidak. Nah, ini yang orang-orang munafik memanfaatkannya. Orang-orang munafik memanfaatkannya, mereka pikir bahwa mereka tidak akan ketahuan selama memang wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk Ya, ketika buah-buahan matang dan pohon lebat menggiurkan. Jadi orang mikir mau perang atau mau kita menikmati buah-buahan ini. Iya kan? Seperti itu. Jadi waktu itu ujiannya sangat besar sekali. Oleh karena itu hatiku lebih condong ke sana, kata Ka'ab bin Malik. Condong kepada buah-buahan dan pohon-pohonan. Lagi lebat-lebatnya ini. Biasalah manusia ya, condong ke situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pun bersiap-siap untuk berangkat. Maka aku juga mulai bergerak untuk mempersiapkan diri bersama dengan beliau. Namun saya kembali tanpa menyelesaikan apa-apa. Artinya ya sama dengan kita, misalnya sebentar berangkat jam 9. Pas mau berangkat ada saya dikerjakan. Akhirnya enggak siap-siap. Akhirnya berangkatnya terlambat. Ya, seperti saya tadi ya. Contoh ini. Akhirnya terlambat berangkat. Baik, barakallahu fikum. Jadi waktu itu Ka'ab bin Malik tidak menyiapkan apa-apa, sudah berangkat. Mereka sudah siap-siap berangkat, para sahabat sudah mempersiapkan diri. Namun beliau juga belum menyelesaikan apa-apa. Padahal dalam hati saya, kata Ka'ab bin Malik, saya mampu melakukannya jika saya mau. Saya bisa mempersiapkan semua itu kalau saya mau. Tapi dia tidak lakukan itu. Dan itu berlangsung terus sampai pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berangkat. Berangkat ke mana? Perang Tabuk. Berangkat perang Tabuk. Pada akhirnya di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan kaum muslimin berangkat pada pagi hari. Berangkat mereka. Sementara aku, kata Ka'ab bin Malik, belum mempersiapkan apa-apa. Sama sekali aku belum mempersiapkan apa-apa. Lalu aku bergerak. Ya. Tetapi kemudian aku kembali lagi tidak melakukan apa-apa. Demikianlah kalau takdir Allah. Ya kan? Dia ingin, enggak bisa. Kita ini kalau lagi tidak mood kayak gitu. Ya kan? Ingin melakukan kebaikan tapi tidak jadi-jadi gitu. Padahal anunya ada. Mungkin kalau dia mau sedekah uangnya ada. Mungkin kalau dia mau sholat tenaganya ada, waktunya ada. Mau taklim, pernah enggak kita rasakan? Kita mau sekali taklim. Ah, ada daurah nih mau ikut. Sudah siap, malamnya sudah disiapkan semua. Besok sama pakai baju ini, sendal ini, apa semua ya, siapkan semua. Kemudian besoknya enggak berangkat. Pernah kita rasakan seperti itu ya? Itu yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Mau berangkat tapi enggak jadi-jadi. Selalu saja dia tunda-tunda, dia tunda-tunda. Makanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya Al-Hasan Al-Basri ya, kepada para pemuda untuk hati-hati dari taswif. Tahu taswif? Taswif itu dari kata saufa, nanti, nanti, nanti. Hati-hati, kata Al-Hasan Al-Basri. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Dia tunda-tunda terus, akhirnya kaum muslimin berangkat dan dia belum mempersiapkan apa-apa. Ya, belum mempersiapkan apa-apa. Dan saya terus melakukan hal yang demikian itu hingga kaum muslimin semakin bergerak cepat dan sudah tidak kelihatan lagi. Dilihat, sudah enggak kelihatan lagi. Intinya dia mau menyusul tapi enggak kelihatan lagi. Sudah jauh. Kemudian aku berkeinginan ya untuk ikut menyusul mereka, tapi keinginanku sangat lemah untuk segera berangkat menyusul kaum muslimin. Dengan perasaan menyesal, Ka'ab bin Malik mengatakan, andai saja saya ketika itu melakukannya, namun takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Nah, sudah ya, selesai. Jadi berangkatlah pasukan, Ka'ab bin Malik pun tertinggal di rumah. Saat itu apabila saya keluar ke tengah-tengah manusia, tengah kaum orang-orang yang ada di Madinah sesudah berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku sangat sedih. Ini sahabat. Sedih dia. Dia enggak wah ya alhamdulillah enggak ikut. Enggak. Dia sedih. Ketika mereka lepas dari sebuah kebaikan, mereka sedih. Coba kita, ada kebaikan yang lewat dari kita, kita biasa-biasa saja. Ya kan? Misalnya, sudah sholat, kemudian mau sholat rawatib, mau sholat sunnah, ada yang ngajak cerita. Ya, akhirnya enggak jadi, akhirnya pergi. Kan? Dia pergi keluar masjid. Dia belum sholat rawatib, tapi biasanya dia sholat rawatib. Perasaan sedih enggak kira-kira? Enggak kan? Biasa-biasa. Sahabat itu ketika mau melakukan sesuatu, kemudian mereka tidak jadi melakukannya, mereka sedih. Ini perang loh ya, mengantarkan nyawa ini. Tapi Ka'ab bin Malik ketika ketemu dengan orang, melihat oh Nabi sudah berangkat, dia menyesal, dia bersedih. Ya. Karena beliau tidak melihat orang-orang yang semisal dengan beliau Di Madinah itu enggak ada orang semisal dengan beliau selain orang-orang yang dituduh sebagai orang munafik itu. Teman-temannya enggak ada, berangkat semua. Yang ada di Madinah banyak laki-laki ada di Madinah, tapi mereka adalah orang-orang yang apa? Ya, tertuduh sebagai orang-orang yang munafik atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada mereka dari orang-orang yang lemah. Sama dengan kita misalnya salat Jumat. Orang pada pergi semua salat Jumat. Ya kan? Kita enggak pergi salat Jumat. Biasanya yang sama kita kumpul-kumpul sama kita, siapa mereka? Siapa mereka? Ya orang-orang yang memang terbiasa enggak pergi salat Jumat. Kalau kita terbiasa salat Jumat, lalu kita kemudian enggak pergi salat Jumat, lalu kumpul dengan mereka, bagaimana perasaan kita? Sedih kan? Teman-teman pergi semua. Atau misalnya ada sebuah kajian besar, kajian yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Misalnya ada syekh datang, ya kan? Kemudian orang kemudian pergi ke sana. Kemudian kita tidak pergi. Kemudian kita tidak pergi. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Sedih. Merasa sedih. Jadi itulah yang dialami oleh Ka'ab bin Malik waktu itu. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Setelah itu demikian Ka'ab bin Malik terus merasakan yang seperti itu. Saat dia ketemu, dia sedih ketika dia melihat orang-orang dari orang-orang yang beriman telah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut-nyebut saya. Tidak pernah disebut. Karena banyak orang yang ikut. Perkiraan Rasulullah bahwa Ka'ab bin Malik ikut. Sehingga sampai ke Tabuk. Sampai di Tabuk barulah beliau bertanya dalam sebuah majelis. Nabi SAW bertanya, apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Artinya kenapa dia tidak ikut? Kenapa kok dia tidak ada? Ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW. Orang banyak. Nabi masih tahu, oh ini tidak datang. Padahal sulit sekali sampai disebutkan tadi, biasanya dicatat orang-orang yang berangkat, ini enggak dicatat. Jadi dia tanya, mana Ka'ab bin Malik? Kenapa dia enggak datang? Kenapa enggak ada? Maka salah seorang dari Bani Salimah, dia menjawab, ya Rasulullah, dia terhalangi oleh selendangnya, ya, yang sedang memandang kedua pinggangnya. Kedua pinggangnya. Ini kiasan sikap takabur, artinya dia sombong gitu. Tapi bahasanya dengan bahasa seperti itu. Dia sedang memandang selendangnya di kedua pinggangnya seperti itu. Itu bahasan bahwa dia sombong, takabur. Ini kiasan, bahasa kiasan. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, tetapi Mu'adz bin Jabal membantah ucapan itu. Dia mengatakan, betapa buruk perkataanmu wahai saudaraku, katanya. Kata Mu'adz bin Jabal, demi Allah yang kami ketahui tentang Ka'ab bin Malik hanyalah kebaikan. Rasulullah kemudian diam. Rasulullah diam. Tidak membenarkan siapa tadi? Mu'adz bin Jabal tidak mengatakan, tidak memberikan rekomendasi, tidak memberikan memuji Ka'ab bin Malik dan juga tidak mencela. Nabi diam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang berpakaian putih berjalan dari kejauhan. Dia menyusul. Ya, dia menyusul. Maka Rasulullah bersabda, mudah-mudahan itu adalah Abu Khuzaimah. Siapa Abu Khuzaimah? Yaitu Ka'ab bin Malik. Mudah-mudahan itu adalah Ka'ab bin Malik. Atau Abu Khuzaimah, ya Abu Khuzaimah, afwan. Ternyata Abu Khuzaimah, afwan, ini bukan Ka'ab bin Malik. Abu Khuzaimah ini dari Ansor, ternyata betul dia. Dia adalah orang yang bersedekah dengan seganteng korma lalu ditertawakan oleh orang-orang munafik. Itulah Abu Khuzaimah atau Abu Haitsamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Ka'ab meneruskan ceritanya, tatkala saya mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanan pulang dari Tabuk, ini sudah selesai. Sudah perang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Kisahnya menarik ini setelah pulangnya nanti. Ini perangnya sudah selesai, Nabi pulang. Maka kesedihan yang sangat mendalam kemudian menyelimuti saya, kata Ka'ab bin Malik. Saya mulai mereka-reka. Nah, di sini mulai. Dia mau cari alasan, dia mau berdusta, apa alasan dia kalau ditanya sama Nabi kenapa enggak ikut perang? Iya kan? Apa manfaatnya kita dusta? Hah? Kalau misalnya dia dusta sama Nabi nanti, apa manfaatnya? Hah? Nabi enggak marah. Ingin? Yang kedua, Nabi mungkin akan memakluminya. Yang ketiga, sorotan kaum muslimin yang melihat dia, kenapa Ka'ab bin Malik gak ikut, akan hilang. Gak ada lagi bully, gak ada yang membully, dia aman. Tapi ada satu hal, apa itu? Allah melihat dan mendengarkan apa yang diucapkan Ka'ab bin Malik. Jadi dia mikir, apa kira-kira saya mau katakan sama Nabi? Ya, saya berkata, dengan apa saya bisa selamat dari kemarahan Nabi SAW besok hari? Jadi malamnya sudah gak tenang. Malamnya sudah tidak tenang. Takut dia dimarahi oleh Nabi SAW. Karena sahabat itu cinta kepada Nabi. Sangat cinta kepada Nabi. Sampai Nabi mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga kalian menjadikan aku, kata Nabi, orang yang paling dia cintai, melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu kan sahabat cinta sekali sama Nabi. Mereka tidak ingin Nabi marah. Mereka tidak ingin Nabi murka. Makanya para sahabat itu taat kepada Nabi. Tidak ada sahabat yang tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita selalu dan sering tidak taat. Nabi begini, kita begitu. Nabi lakukan, kita tidak lakukan. Ya kan? Nabi tidak lakukan, kita lakukan. Nah, gitu. Selalu cari yang beda-beda. Dengan alasan boleh-boleh. Akhirnya melakukan perkara yang Nabi tidak ajarkan. Yang kita sebut dengan apa? Bid'ah. Dilakukan. Padahal Nabi tidak lakukan. Ketaatan kita kepada Nabi kurang. Padahal kecintaan kita kepada seseorang itu dilihat dari apanya? Dari ketaatannya kepada orang tersebut. Laukana hubbuka shadiqan la ata'ta innal muhibba liman yuhib muti. Kalau ketaatanmu memang benar, apa kecintaanmu memang benar kepada seseorang, maka sungguh kamu akan mengikuti orang tersebut. Karena orang yang mencintai orang lain akan mengikuti orang yang dia cintai. Nah, kita kembali ke kisahnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik waktu itu bingung. Dan mau bilang apa besok ini? Mikir terus berpikir. Dan saya meminta bantuan kepada keluargaku yang cerdas untuk mengatasi masalahku. Tanya yang cerdas, yang jenius, yang pintar berdiplomasi. Kira-kira jawabanku apa besok ini? Ya. Tetapi ketika aku mendengar Rasulullah SAW sudah dekat, semakin mendekat, semakin mendekat ke kota Madinah, hilanglah segala macam kebohongan yang saya sudah siapkan. Jadi dia sudah siapkan ini. Kebohongan-kebohongan dia sudah siapkan. Beberapa apa namanya, amunisi-amunisi kebohongan dia sudah siapkan. Iya kan? Kalau nanti dibantah begini, saya akan bilang begini. Kalau nanti begini, saya akan bilang begini. Terus dia sudah membuat apa istilahnya, alibi. Tahu alibi ya? Nah, dia sudah membuat alibi. Dia sudah membuat strategi untuk berbohong di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan apa? Selamat dari kemurkaan, kemarahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimarahi Nabi beda dengan dimarahi orang tua. Di ini Nabi marah. Kalau kita pikir wajar, dia takut kepada kemarahan Nabi. Kemarahan Nabi tidak sama dengan kemarahan manusia yang lain. Maka dia berusaha membuat alibi. Tapi jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat, alibi-alibi yang sudah saya siapkan tadi hilang. Karena itu pun saya bertekad untuk mengatakan kepada Nabi dengan ucapan yang jujur. Nekat untuk jujur. Keesokan harinya Rasulullah SAW tiba. Seperti biasa, beliau pulang dari bepergian. Yang beliau pertama tuju adalah masjid. Ini sunnah. Ketika kita pulang dari safar, pertama yang kita tuju adalah apa? Masjid. Itu termasuk sunnah. Dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk ke masjid, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Ketika masuk masjid sholat apa? Tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat. Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Padahal kalau kita lihat lafadz hadisnya itu bisa menunjukkan bahwa dia wajib. Sehingga ada sebagian ulama seperti Al-Zahiri, dari madhab Al-Zahiri, ya, beliau berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Wajib. Tapi yang benarnya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah apa? Sunnah mu'akkadah. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain." Kalau kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Nabi pun sholat, masuk ke dalam masjid kemudian sholat. Maka tatkala beliau melakukan kebiasaan itu, orang-orang yang tidak ikut berperang ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang satu persatu, lapor semua. Melaporkan alasan mereka kenapa tidak ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan laporan tersebut disertai dengan sumpah. Demi Allah ya Rasulullah, saya begini, saya enggak bisa datang karena saya begini. Demi Allah ya Rasulullah, saya gini-gini. Gitu. Sama dengan kita kalau lagi mau bohong sama teman kita. Sama temannya dia bersumpah padahal dia bohong. Iya kan? Padahal dia bohong, tapi dia bersumpah. Hati-hati. Cuma ingin mencari keridhaan teman kita, kita sampai bersumpah dan kita bohong. Hati-hati. Iya kan? Hati-hati. Nah, jumlah mereka yang lapor itu sekitar 80 orang lapor satu-satu. 80 orang lapor satu-satu. Ya Rasulullah, afwan saya enggak datang begini-begini, afwan. Pokoknya semua melaporkan. Ya, melaporkan alasan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang mereka tampakkan tadi, lalu beliau berkenan membaiat mereka dan memohonkan ampunan bagi mereka, sedangkan hati mereka beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka semua menyebutkan alasan dan kebanyakan mereka dusta, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memintakan ampunan untuk mereka, dan Nabi berkenan untuk membaiat mereka ya, dan hatinya diserahkan kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi tidak tahu perkara yang apa? Yang gaib. Diserahkan kepada Allah. Hatinya orang enggak tahu Nabi. Ya kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tahu perkara gaib cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alimul gaib. La yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah yang tahu perkara gaib, Allah. Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kecuali kepada orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Jadi kalau ada orang mengaku tahu perkara gaib, nanti akan terjadi begini, atau dia tahu hari baik ketika mau menikah dan seterusnya, jangan dipercaya. Dusta. Oleh karena itu Nabi menyebutkan dalam hadis, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun ataupun para peramal yang menceritakan tentang perkara gaib, lalu dia benarkan ucapan tersebut, maka sungguh orang tersebut telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ala kulli hal, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Musa, tidak tahu perkara gaib. Di sisi lain, Khidir tahu perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepadanya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, sekarang kata Ka'ab bin Malik, tibalah giliran saya untuk menghadap kepada Nabi. Ketika saya mengucapkan salam, beliau tersenyum sinis. Ini boleh. Ada teman, harusnya kan kita senyum manis gitu kan. Ini Nabi senyum sinis. Untuk apa ini? Kenapa Nabi senyum sinis? Bukankah Nabi adalah orang yang akhlaknya paling mulia? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi contoh yang baik untuk kalian. Iya kan? Dan juga sallallahu alaihi wasallam adalah ala khuluqin azim, di atas akhlak yang paling mulia. Kenapa Nabi ada saudaranya yang namanya Ka'ab bin Malik mendekat kepada Nabi, Nabi senyum sinis? Apakah itu akhlak mulia? Kalau kita pikir mungkin bukan, tapi di sini ada hikmah. Apa yang diinginkan? Supaya Ka'ab bin Malik jangan mengulangi lagi seperti itu. Dan itu boleh. Itu apa? Boleh. Ada teman kita melakukan kesalahan, kita sudah tegur, dia enggak mau melakukan kesalahan, sudah kita sinis, kita pergi, tinggalkan dia supaya dia sadar, wah, oh, saya melakukan kesalahan, teman saya menginginkan kebaikan untuk saya. Boleh. Jadi Nabi waktu itu senyum sinis kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Jadi jangan curiga sama Nabi ya. Nabi ini melakukan sesuatu dengan hikmah di dalamnya, dan hikmah itu pada hari ini bisa kita petik. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum sinis, kemudian beliau bersabda kepada Ka'ab bin Malik, kemarilah kamu. Ya, saya pun berjalan mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di hadapan beliau. Lalu beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau tidak ikut berangkat? Bukankah engkau telah membeli kendaraan? Bukankah engkau telah memberi kendaraan?" Kemudian saya menjawab, kata Ka'ab bin Malik, "Ya Rasulullah, sungguh andaikan saya duduk di hadapan seorang selain engkau wahai Rasulullah, siapapun dia dari penduduk dunia ini, saya yakin saya dapat bebas dari kemarahan dia. Jadi Ka'ab bin Malik seorang ahli strategi diplomasi. Diplomat-diplomat hari ini kalah. Iya kan? Ka'ab bin Malik ahlinya. Kalau masalah strategi diplomasi, membujuk orang, merayu orang, oh dia ahlinya. Makanya dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya bukan aku sedang duduk di hadapan engkau, maka aku akan berbicara dan aku akan bebas dari kemarahannya. Ya, dengan mengemukakan uzur yang bisa diterima oleh akal. Saya bisa, kata Ka'ab bin Malik. Sungguh saya telah dikaruniai kepandaian berbicara. Ya memang ahli diplomasi. Jadi penting ya, orang Islam punya ahli diplomasi penting. Ya, tapi tentunya diplomasi yang baik, diplomasi kebaikan. Namun demi Allah, aku benar-benar yakin, seandainya hari ini aku berbohong padamu, sungguh engkau ridho menerima alasanku kalau aku berbohong. Tapi pasti sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hatimu untuk marah kepadaku. Sebaliknya, jika saat ini saya berkata jujur yang membuatmu marah kepada saya, namun sungguh saya benar-benar mengharapkan hari esok akan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya maksudkan tadi. Ini yang harus terpikir di kepala kita sekarang hari ini. Jujur walaupun pahit. Lihat perkataan Ka'ab bin Malik. Apa dia bilang? Kalau aku mau dusta hari ini, dan saya pasti bisa karena saya diberikan keahlian berbicara, maka kamu akan senang kepada saya, ridho kepada saya. Tapi saya yakin suatu saat nanti Allah pasti akan membongkarnya dan kemudian akan menampakkan kepada kamu. Tapi kalau aku jujur, saya yakin kamu pasti akan marah kepada saya. Saya akan siap menerima resikonya. Tapi saya yakin suatu saat nanti Allah akan memberikan kebaikan kepada saya. Kita dikasih dua pilihan yang berat. Ketika kita mau jujur dengan dusta. Ya, jujur dengan dusta. Mana enak? Mana enak? Enak jujur, enggak? Enak dusta. Iya kan? Makanya orang itu lebih senang berdusta. Lebih senang bohong. Coba orang pedagang, ini modalnya sekian. Betulkah? Sumpahkah? Modalnya sekian ini. Ambil nih modalnya, saya kita ambil. Semua orang dikasih modalnya. Gimana ini orang bisa untung ini? Apa keuntungannya di situ? Orang beli. Wih, modalnya tahu dikasih, Kak. Saya beli nih deh. Akhirnya dibeli. Orang tadinya enggak mau beli, jadi beli karena dikasih modalnya. Iya kan? Jujur atau dusta? Dusta. Tapi keuntungannya luar biasa. Masya Allah. Timbangannya dikurangi tapi tertulis timbangan jujur. Ya, yang lebih keren lagi timbangan ustaz. Timbangan ustaz katanya. Supaya orang percaya. Ya. Ala kulli hal, ya, kejujuran itu pahit. Kejujuran itu apa pahit? Tapi lihat orang yang jujur. Orang jual misalnya gula 1 kilo. Harganya misalnya, gak tahu harga gula berapa. Ada yang pernah beli gula? Gak pernah ya? Berapa harga gula 1 kilo? Penjual gula ada? Kalau ada sekalian saya promosikan. Hah? Berapa? 11 ribu ya? 10 ribu. Oh ya, ada yang lebih murah. Ya, anggaplah 10 ribu udah. 10 ribu timbangan jujur. Ya kan? Masya Allah. 9 ribu timbangan ustaz. Ya, sekarang 10 ribu. Jual gula 10 ribu. Dijual gula itu 10 ribu. Tapi timbangannya dia kurangi. Tapi dia tetap sebut 1 kilo. Akhirnya dia jual berapa? 10 ribu. Nah, kita mau pakai timbangan yang benar-benar jujur, mau jual 10 ribu, kita rugi. Jelas ya? Karena yang dikurangi lebih banyak. Atau banyak yang dikurangi. Akhirnya dia bisa untung lah. 10 ribu dia bisa untung. Karena itu mungkin tidak sampai 1 kilo. Mungkin 3/4 kilo gitu kan. Jadi masih ada anunya, kurangnya. Dia jual 1 kilo, 10 ribu. Kita mau jual 1 kilo, 10 ribu, rugi kita. Akhirnya kita jual 11 ribu 1 kilo. Tapi timbangannya jujur. Pahit gak? Di tengah pasar yang ramai begitu, banyak penjual gula, hampir semua jual gula, kecuali yang tidak jual gula, ya kan? Nah, kira-kira pahit tidak? Pahit. Kita mau jelaskan, mas, ini timbangan saya jujur, mas. Ya itu memang 10 ribu, tapi kan berkurang, ini jujur betul. Orang nggak percaya, orang taunya 1 kilo. Pahit, pahit. Tapi kalau dusta, manis, semanis gula. Ya kan? Nah, manis, manis gula. Ada gula, ada semut. Ya, ada saya, ada kamu gitu. Ada penjual, ada pembeli gitu. Akhirnya laku dia. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ini yang berkecamuk di dalam diri Ka'ab bin Malik. Tapi ini yang dia ungkapkan, sudah. Saya hari ini akan berkata jujur walaupun saya tahu engkau ya Rasulullah akan marah kepada saya. Demi Allah, aku sama sekali tidak memiliki uzur. Sudah, selesai. Enak kan? Kita kadang mengucapkan sebuah ucapan yang salah. Ada yang tegur kita, kita masih ngeles. Cari alasan. Harusnya sudah jujur, iya saya salah. Semoga Allah mengampuni saya. Dan jazakallahu khairan, terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan atas teguran kamu. Enak kan? Selesai masalah. Tapi kalau kita ngeles, begini-begini, oh, saya begini, saya akan terpaksa karena saya begini. Ah, dah, ini enak. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki uzur. Demi Allah, aku belum pernah dalam keadaan sekuat dan semudah ketika tidak mengikuti perang Tabuk tadi. Aku mudah untuk mengikutinya, tapi aku tidak punya uzur. Saya akhirnya tidak ikut. Rasulullah SAW bersabda, orang ini telah berkata benar, berdirilah dan tunggu keputusan dari Allah. Langsung disuruh pergi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi dia, pergi. Dia pergi. Lalu beberapa dari orang-orang Bani Salimah menghampiriku. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, kami tidak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Jadi dianggap sebagai dosa kan? Engkau benar-benar tidak mampu mengemukakan alasan kepada Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Mestinya cukuplah bagimu jika Rasulullah SAW memintakan ampun bagi dosamu. Artinya kalau kamu mau dusta, itu gak ada masalah, biasa. Yang lain dusta, kamu bohonglah. Nanti kan Nabi memintakan ampun. Kenapa kamu gak diplomasi saja ngomong bahwa kamu punya udur? Nanti kan Nabi SAW memintakan ampun. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, demi Allah, ya, katanya, demi Allah, orang-orang dari Bani Salimah tersebut terus menerus menyalahkan diriku. Dia salahkan Ka'ab bin Malik, kenapa kamu jujur? Mudah-mudah fungsi itu, nah, bahasa kita kan, ya, kenapa kok begitu? Kenapa kok tidak apa ngeles? Ya kan? Nanti kalau kamu ngeles, kamu berdusta, kamu dimintakan ampun sama Nabi. Kalau Nabi yang mintakan ampun, insya Allah diampuni. Selesai masalah, gitu kan? Maunya begitu. Jadi disalahkan. Sehingga Ka'ab bin Malik hampir terpengaruh. Kata dia, hampir-hampir aku kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meralat ucapanku tadi. Ya Rasulullah, bukan aku tidak punya udur, tapi sebenarnya udur saya ada ya Rasulullah. Gini-gini, mau sekali Ka'ab bin Malik kembali kepada Nabi, ya. Tetapi kemudian saya bertanya kepada orang-orang dari Bani Salimah tadi, adakah orang lain yang mengalami seperti yang aku alami? Mereka menjawab, iya ada. Dua orang yang mengatakan seperti yang engkau katakan, dan mereka mendapat jawaban yang sama seperti yang engkau terima. Saya bertanya, siapa orang itu? Maka mereka menjawab, Murarah ibnu Rabi, ya. Murarah ibnu Rabi dan Hilal bin Umayyah. Murarah ibnu Rabi dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Keduanya adalah orang soleh yang telah mengikuti perang Badar dan menjadi panutan bagi kaumnya. Saya pun meneruskan langkah untuk pulang ketika mereka menyebutkan kedua orang tersebut. Tidak jadi dia kembali kepada Nabi. Waktu itu dia ada pilihan, mau kembali kepada Nabi meralat ucapanku tadi atau saya lanjut pulang. Akhirnya dia lanjut pulang. Ya, intinya Nabi waktu itu sudah. Sejak saat itu Nabi SAW melarang orang berbicara dengan tiga orang ini. Siapa? Ka'ab bin Malik. Kemudian siapa? Murarah. Yang terakhir Hilal bin Umayyah. Tiga orang ini kata Nabi jangan bicara sama mereka. Ya, maka orang-orang menjauhi Ka'ab bin Malik. Mereka merubah sikap. Mereka cuek. Ya, kepada Ka'ab bin Malik. Ini yang namanya tahdir. Ini yang namanya apa? Tahdir. Supaya Ka'ab bin Malik dan orang-orang yang tidak ikut perang waktu itu mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Akhirnya tidak diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga waktu itu kata Ka'ab bin Malik, dunia serasa sempit bagi saya, seperti daun kelor. Ya, sempit. Dunia sempit sekali bagi saya. Mau kesana kemari seakan-akan tidak ada orang yang saya kenal. Karena tidak ada orang yang mau berbicara kepada saya. Kadang seperti ini berlangsung selama 50 hari. Boleh enggak bicara sama muslim lebih dari 3 hari? Enggak boleh kan? Itu hukum asal. Tapi ketika ada hikmah yang diinginkan, maka kita ambil mudarat yang paling kecil. Enggak ajak bicara itu dosa. Tapi lebih dosa lagi kalau orang yang salah kemudian tidak mengambil pelajaran dari kesalahan dia. Akhirnya Nabi dan seluruh sahabat yang lainnya tidak mengajak bicara Ka'ab bin Malik dan 3 orang itu selama berapa hari? 50 hari. Lama kan? 1 bulan lebih. 2 orang temanku menyembunyikan diri, diam di rumahnya. Masing-masing mereka tidak henti-hentinya menangis. Nangis loh, enggak diajak bicara sama, menangis. Kalau kita mungkin sudah keluar dari agama ini ya, enggak ada yang ngajak bicara ini. Menangis duanya, ya. Jamaah kaum muslimin, tapi Ka'ab bin Malik adalah orang yang paling muda di antara ketiganya dan paling kuat. Aku tetap keluar rumah mengikuti salat berjamaah bersama dengan kaum muslimin, pergi ke pasar, ya, bertemu dengan kaum muslimin, tetapi tidak ada satu orang pun yang berbicara denganku. Kita coba, kalau enggak ada misalnya orang satu masjid enggak ada yang ajak bicara sama kita. Kita ke masjid atau enggak? Hah? Ke masjid atau tidak? Ngapain saya ke masjid? Ke masjid juga enggak ada yang bicara. Itu menunjukkan niat kita ke masjid karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik karena Allah. Sehingga enggak peduli orang enggak bicara dengan dia, dia tetap ke masjid. Ini yang harus dicontoh oleh setiap muslim. Dia melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka aku pun pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ucapkan salam kepada beliau di tempat duduk beliau, ya, sesudah salat, sambil saya berkata di dalam hati, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibir? Jadi belum mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Dia tunggu Rasulullah menggerakkan bibir atau tidak untuk menjawab salam. Ya, kemudian saya mengerjakan salat berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesekali aku mencuri pandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dia cintai, enggak bicara sama dia. Kadang-kadang dilirik, ya, salatnya dekat Nabi. Betul-betul Ka'ab bin Malik mendekati Nabi. Ingin apa ya istilahnya, kalau kita lagi enggak senang sama orang, ingin agar orang itu kembali suka sama kita, kita dekati. Didekati terus, diucapkan salam, didekati, ya. Ya, kemudian apa namanya? Aku terus mencuri pandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku sedang melihat ke arah tempat sujudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangku. Kalau aku menengok ke arah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku. Jadi kalau dilihat Nabi dilihat, Nabi menengok ke tempat lain. Kalau Nabi enggak dilihat, Nabi melihat aku. Aduh, susah kondisinya. Itulah kejujuran. Pahit kan? Pahit. Gara-gara apa ini? Ka'ab bin Malik mendapatkan perlakuan seperti itu gara-gara apa? Hah? Gara-gara jujur. Kalau dia tadi enggak jujur, dia dusta kepada Nabi, dia bisa karena dia orang pandai berbicara. Dan kalau dia berdusta, maka dia seperti orang munafik yang lainnya itu, tenang, aman, tetap dipergauli oleh Nabi seperti biasa. Tapi dia pilih jujur. Akhirnya dia merasakan pahitnya sebuah kejujuran. Hingga tatkala aku merasa sudah begitu lama kaum muslimin bersikap bermuka masam kepadaku, maka saya berjalan lalu melompati tembok pagar Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah ada temboknya, dia lompat di situ. Dia adalah saudara sepupu saya, saudara sepupu dekat, ya, dan orang yang paling aku cintai, Abu Qatadah. Kuucapkan salam kepada dia. Demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Ini biasa di zaman sahabat seperti ini. Untuk memberikan pelajaran, dia tidak menjawab salamku. Lalu aku berkata, wahai Abu Qatadah, saya memintamu dengan nama Allah, bukankah engkau tahu bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Masya Allah. Abu Qatadah jawab apa? Dia tidak jawab apa-apa. Dia tetap diam. Saya kembali meminta kepada dia, demi Allah, wahai Abu Qatadah, bukankah aku ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya selama yang engkau ketahui? Ya, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian Abu Qatadah pun masih diam. Ya, kemudian dia mengatakan, wahai Abu Qatadah, bukankah aku ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana engkau ketahui? Kemudian Abu Qatadah mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sakit hati enggak? Sakit hati. Ya, dibilangnya seperti itu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi seakan-akan dia enggak tahu. Atau dia tahu, tapi dia takut melanggar Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ketika itu mengalirlah air mataku dan aku pun beranjak pulang untuk pergi ke rumah melewati pagar atau tembok yang saya lewati tadi. Pada suatu hari ketika saya sedang berjalan-jalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani dari Syam yang datang ke Madinah. Nah, mulai lagi godaan lagi nih, pahitnya sebuah kejujuran. Ada seorang petani dari Syam datang ke Madinah untuk menjual makanan. Petani itu bertanya kepada orang-orang yang berada di pasar, siapa yang dapat menunjukkan kepada saya Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Mana orangnya? Ini orang dari Syam datang ke Madinah mencari Ka'ab bin Malik. Orang-orang memberikan isyarat ke arahku. Petani itu memanggilku dan mendatangiku dan menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan, seorang raja. Surat dari seorang raja diserahkan kepada siapa? Ka'ab bin Malik, Ghassan. Bukan seorang muslim. Diserahkan surat. Saya seorang yang mampu membaca dan menulis. Setelah saya baca, ternyata isinya berbunyi begini. Amma ba'du. Sesungguhnya telah sampai kepada kami berita bahwa orang-orang sedang apa? Orang-orang yang dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya para sahabatnya, sedang mendiamkan engkau, tidak mengajakmu bicara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikanmu untuk tinggal di tempat yang hina dan disia-siakan. Mulai tawaran, tawaran. Kamu disia-siakan. Kamu enggak ada diajak bicara. 50 hari kamu enggak diajak bicara. Kamu didiamkan, kamu dicueki. Kesana kemari orang tidak ada yang mau ajak bicara. Kamu disia-siakan. Allah tidak ingin menjadikan engkau sebagai orang yang disia-siakan. Karena itu datanglah ke negeri kami. Kami pasti akan memberikan sikap solidaritas kepada kamu. Kami akan mendukung kamu. Masya Allah. Kau minta apa kami kasih. Ayo kira-kira kalau kita bagaimana itu. Ya kan? Seluruh sahabat Nabi tidak bicara kepada Ka'ab bin Malik. Tiba-tiba ditawari tawaran. Masya Allah. Sama, kita kerja di sebuah perusahaan. Perusahaannya bagus, syar'i perusahaannya. Luar biasa. Tapi di situ tiba-tiba kita ada masalah. Kemudian orang enggak ada ajak bicara kita di perusahaan itu. Kemudian ada perusahaan yang tidak syar'i menawarkan kepada kita dengan gaji yang lebih tinggi ini dan itu. Kira-kira kita keluar? Bisa saja kita keluar. Ka'ab bin Malik ditawari untuk pergi ke negeri dari Raja Ghassan. Ya, mereka akan terima dengan lapang dada. Mereka akan memberikan kedudukan jabatan kepada Ka'ab bin Malik. Dalam kondisi Ka'ab bin Malik terjepit, dalam kondisi dia disudutkan dan seterusnya. Sedangkan 40 hari, ya ini masih 40 hari waktu itu, 40 hari dari keseluruhan hari yaitu 50 hari, sedangkan wahyu belum turun. Sudah 40 hari. Satu bulan lebih sudah ya. Wahyu belum turun. Tiba-tiba utusan Rasulullah SAW datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Istri satu-satunya yang dia berhubungan, bergaul, kemudian bercerita dengan istrinya, curhat dengan istrinya, disuruh dijauhi. Wah, tambah berat lagi. Sudah berat, berkumpul berat. Gara-gara apa ini? Kejujuran. Gara-gara kejujuran. Saya yakin sejujur-jujurnya kita kalau ada masalah, tidak sampai seperti ini kondisinya. Saya yakin, tidak sampai seperti ini. Ini luar biasa sekali. Ujiannya Ka'ab bin Malik gara-gara dia jujur. Disuruh dia menjauhi istrinya. Kalau Nabi sudah perintahkan, sudah harus dilakukan. Ya, karena ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya perbuat? Utusan itu menjawab, tidak. Tetapi jauhi dia dan jangan sama sekali kamu mendekatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengirimkan utusan kepada kedua orang yang senasib dengan Ka'ab bin Malik, yaitu Murarah dan Hilal, membawa perintah yang sama sebagaimana yang kuterima. Saya berkata kepada istriku, pulanglah kamu kepada keluargamu, sementara menetaplah aku di sana atau di rumahku sampai keputusan Allah tentang perkaraku ini datang. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, sedangkan istrinya Hilal dan bin Umayyah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada beliau, ya Rasulullah, suamiku Hilal bin Umayyah adalah seorang yang tua. Dia sebatang kara dan tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau keberatan bila aku melayaninya? Rasulullah menjawab, tidak. Tetapi jangan sampai dia dekat-dekat kepada kamu. Sedangkan istrinya Hilal pun berkata seperti itu. Ya, istri Hilal juga mengatakan seperti itu. Demi Allah, dia sudah tidak lagi mempunyai gairah sedikit pun terhadapku. Dan demi Allah, tidak henti-hentinya dia menangis sejak kejadian itu sampai hari ini. Sebagian keluargaku berkata kepadaku, bagaimana seandainya engkau meminta izin kepada Rasulullah tentang urusan istrimu, sebab Rasulullah telah memberikan izin kepada istrinya Hilal dan bin Umayyah dan melayani suaminya. Saya menjawab, saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila saya meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Jamaah kaum muslimin, jadi dua orang dari temannya Ka'ab minta izin kepada Nabi, istrinya minta izin supaya mereka diizinkan untuk melayani suaminya karena suaminya sudah tua. Ya, ini menunjukkan kesetiaan ya orang-orang dulu, para sahabat, para sahabiah di dalam melayani suaminya. Jadi mereka mencintai suaminya karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena yang lain. Mereka merawat suaminya, subhanallah, dan ketika suaminya dalam masalah, maka mereka menghadap kepada Nabi dan Nabi izinkan. Jamaah kaum muslimin, tapi Ka'ab bin Malik enggak menghadap Nabi dan istrinya tidak disuruh menghadap Nabi. Kenapa? Dia malu karena dia masih muda. Ya, dia malu. Maka istrinya disuruh pulang. Saya lalui kehidupan tanpa seorang istri selama 10 malam. Hingga genaplah sudah bagi kami 50 malam sejak dilarangnya orang-orang berbicara kepada kami. Masya Allah. Kemudian saya melakukan sholat subuh di hari ke-50 tersebut di sebuah rumah kami. Pada saat aku sedang duduk dalam keadaan sebagaimana yang Allah Subhanahu sebutkan tentang kami di dalam Al-Quran, saat itu jiwaku sangat sesak sekali. Bayangkan 50 hari tidak diajak bicara. Mau dites. Tidak dibicara oleh teman yang dekat, oleh keluarga dan lain sebagainya, kemudian ditinggalkan istri, berarti dia sendirian selama 50 hari. Masya Allah. Waktu itu sangat sempit sekali hatiku. Kemudian saya mendengar suara orang yang berteriak-teriak sambil naik ke atas gunung. Dia naik ke atas gunung Sal'in namanya, Gunung Sal'in. Dia katakan dengan sekeras suaranya, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik. Maka aku secara spontan langsung aku bersimpuh sujud dan saya tahu bahwa saya telah mendapatkan jalan keluar. Saya yakin bahwa wahyu telah turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kaum muslimin bahwa Allah telah menerima taubat kami bertiga. Selesai masalah. Ya. Taubat bertiga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar itu disampaikan seusai beliau mengerjakan salat subuh. Maka kaum muslimin segera bangkit untuk mengucapkan salam kepada kami. Para pembawa berita gembira tersebut datang kepada dua orang yang senasib denganku, yaitu Muroroh dan Hilal. Sedangkan ada dua orang yang berlomba menyampaikan kabar gembira untukku. Satu orang memacu kudanya ke arahku dan satu orang lagi dari kabilah Aslam berlari dengan naik ke atas gunung meneriakkan ucapan selamat. Maka suara itu lebih cepat sampai dariku daripada larinya kuda tadi. Ketika datang kepadaku orang yang saya dengar teriakan selamat tadi, ketika itu saya lepaskan pakaianku dan saya kenakan kepadanya, padahal demi Allah waktu itu saya tidak memiliki pakaian selain yang saya pakai tadi. Pakaian satu-satunya dia lepas, dia kasih orang yang kasih ucapan selamat pertama kali yang sampai di telinga Ka'ab bin Malik. Setelah itu saya meminjam pakaian dan berangkat untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaum muslimin menyambutku secara berbondong-bondong mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku dan mereka berkata selamat atas pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai saya di masjid ternyata Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat. Melihat kedatanganku, Talha bin Ubaidillah segera berdiri menyongsongku, menjabat tangan saya dan memberikan selamat. Demi Allah, tak seorang pun di antara sahabat Muhajirin yang berdiri kecuali dia, karena itulah Ka'ab tidak dapat melupakan kebaikan Talha bin Ubaidillah. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian Ka'ab terus bercerita, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, beliau bersabda dengan wajah yang berseri-seri. Sudah selesai masalah. Dia berseri-seri, bergembiralah mendapatkan hari terbaik selama hidupmu sejak kamu dilahirkan ibumu. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini dari sisimu atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, bahkan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kisahnya Ka'ab bin Malik diceritakan dalam Al-Qur'an. Kemuliaan bukan? Kemuliaan luar biasa. Ini gara-gara kejujuran. Awalnya pahit, tapi kemudian manis. Kemudian manis. Jadi kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia merasa senang, maka mukanya bercahaya, terang seolah-olah matahari atau seolah-olah rembulan. Demikian kami mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam hati yang sangat bergembira ketika itu. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Ka'ab bin Malik. Nanti untuk Allah untuk ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. 117 sampai 119. Ya, kita lihat ayat tersebut. Bisa dibuka Al-Qur'annya, yaitu surah At-Taubah ayat berapa tadi? 117 sampai 119. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ini, ya, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yaziru qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Jadi Allah menyebutkan, sungguhnya Allah telah menerima taubat nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti nabi dalam masa yang sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir-hampir berpaling. Coba, hampir berpaling, hampir saja berpaling, ya, bukan main. Tawaran dari Raja Ghassan, luar biasa tawaran itu, tawaran dari seorang raja, bukan orang-orang orang kaya, orang seorang raja tawaran itu, masya Allah. Jadi hampir-hampir itu membuat mereka berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah melanjutkan, wa al-salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan tobatnya, ya, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit, padahal jiwa itu luas, jiwa mereka sempit, serta mereka telah mengetahui bahwasanya tidak ada tempat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka seakan-akan tidak akan mungkin lepas dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada tempat untuk kembali bersandar melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian disebutkan dalam ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini kita sebutkan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, ya. Demikian kisah dari Ka'ab bin Malik yang luar biasa, yang luar biasa. Taib, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk jujur, kemampuan untuk jujur. Ya. Baik, itulah hari kebahagiaan bagi Ka'ab bin Malik dengan kejujurannya. Adapun orang-orang munafik, maka Allah sebutkan tentang sifat orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, ya, tentang mereka minta udzur dan seterusnya disebutkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Baik. Bisa dibaca pada surah At-Taubah ayat 95 sampai 96. Masih surah At-Taubah ayat 95 sampai 96. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsum wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka adalah jahannam sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ini balasan untuk orang munafik. Jadi di ayat 94 ya, sebelumnya disebutkan tentang orang-orang munafik mengumumkakan uzurnya kepada Nabi. Apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang, katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur. Kami tidak percaya lagi kepada kamu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kami ya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui perkara gaib dan nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Dia memberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, fa yunabbi'ukum bima. Dia mengabarkan kepada kamu tentang apa yang kamu kerjakan. Jamaah kaum muslimin, intinya di beberapa ayat dari surah At-Taubah ini menjelaskan tentang kebenaran Ka'ab bin Malik dan kedustaan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk tidak percaya lagi dengan orang-orang munafik. Adapun Ka'ab bin Malik mendapatkan kebahagiaan dengan disebut atau diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur dalam kondisi apapun, ya, kita jujur. Ya, jangan bohong, jangan dusta. Sekecil apapun dari kesalahan yang kita lakukan, kalau kita salah, ya sudah, sampaikan saya salah, selesai. Coba biasakan seperti itu. Ada yang menegur kita dari kesalahan, kita katakan, ya maaf saya salah, semoga Allah memperbaiki saya lagi nanti di belakang. Sudah, gak usah kita minta udur, gak usah ngeles, gak usah apa. Lakukan dan katakan yang sebenarnya. Ya, kejujuran itu adalah perkara yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, semoga kisah Ka'ab bin Malik ini bisa memberikan inspirasi kepada kita sekalian untuk jujur. Dan sekali lagi, jujur itu berat. Jujur itu berat. Seorang istri melakukan kesalahan, datang suaminya. Kalau dia jujur, wah bahayanya. Ya kan? Kalau dia dusta, lolos dia. Ya kan? Suami kan selalu percaya sama istri. Gitu. Lolos dia. Apa yang harus dia lakukan? Istri ini jujur atau dusta? Hah? Jujur atau dusta? Ketika dia dusta, kemudian suatu saat nanti suaminya tahu bahwa dia dusta, lebih parah lagi kondisinya. Dan biasanya ketidakjujuran akan memancing ketidakjujuran berikutnya lagi. Coba, satu kali tidak jujur, satu kali dusta, pasti akan memancing ketidakjujuran berikutnya lagi. Pertama dusta tentang A, nanti lama-lama dusta tentang B. Dalam satu masalah terus berentet-terentet terus. Selama dia tidak bertobat kepada Allah dan selama dia tidak jujur, maka akan terus seperti itu. Maka hendaklah seorang berani untuk jujur. Jujur terhadap dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jujur kepada seluruh manusia. Ketika dia jujur, maka insyaallah akan ada kebaikan. Bagi para pedagang, saya nasihatkan kepada mereka untuk jujur. Bagi para pedagang, sekali lagi saya nasihatkan untuk jujur. Ketika kita tidak jujur di dalam berdagang, maka kita telah mendapatkan hasil perdagangan itu dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya seorang muslim akan meninggalkan harta-harta yang haram, kemudian diberi makan kepada istri dan anak-anaknya. Dihindarkan yang seperti itu. Ya, bagi pegawai, bagi karyawan dan seterusnya, jujur. Ada sesuatu dari masalah yang kita hadapi, jujur. Karena badai pasti berlalu. Lihat Ka'ab bin Malik, selama berapa hari? 51 hari atau 50 hari. Tapi berlalulah badai itu, berganti dengan kebaikan. Malam semakin larut, menunjukkan akan datangnya pagi. Ya kan? Kegelapan ketika datang, menunjukkan akan adanya cahaya. Maka teruslah, gelombang pasti berlalu. Maka ketika kita mengalami musibah, mengalami masalah dan seterusnya, maka ucapkanlah ucapan yang jujur. Ucapan yang jujur. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.